يهدي الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kepada Allah dan Tuhan sekalian alam. Allah berikan taufik dan hidayahnya agar kita terus memperjuangkan dalam agama Allah SWT yang mampu kita ini, yaitu dengan menuntut ilmu. Dalam masa-masa fitnah begini, di akhir-akhir zaman, ulama telah mewasiatkan, telah mewasiatkan antara yang terbaik bagi seorang Muslim itu melakukan adalah dengan menuntut ilmu. Kerana ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangkan kegelapan, dan ilmu itu adalah juga Al-Furqan yang dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan alangkah banyaknya perkara tersebut di zaman kita ini, yaitu antara hak dan batil yang bercampur aduk. Amat sukar untuk seorang Muslim itu membezakannya, merayakan dengan ilmu. Ya, semoga Allah menjadikan kita bagi orang-orang yang rasuah ilm, yaitu mereka-mereka yang dalam ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua telah mengetahui bahawa ilmu tidak hanya itu tidak kita dapati melainkan dengan belajar. Jadi al-ilmu melainkan dengan ta'allum, dengan belajar. Jadi insyaAllah kita dalam kita mengetahui tentang ilmu, kita melakukan sebab-sebab mendatangkan ilmu, yaitu dengan belajar. Pada minggu lepas kita telah terangkan tentang beberapa hadis. Yang terpenting tadi adalah hadis tentang seorang yang meninggal dunia dan dia masih ada menanggung hutang puasa Ramadan ataupun puasa Nazar. Dan kita terangkan bahawa di situ ada beberapa hadis Nabi SAW, ataupun kita saksikan dua hadis yang terpenting apapun diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi salah satu daripada kedua hadis tersebut menerangkan bahawa seseorang perempuan atau seorang wanita telah datang berjumpa kepada Nabi SAW dan mengatakan, kabarkan bahawa ibunya telah meninggal dan mempunyai tanggungan hutang puasa. Dan dia bertanya, boleh tak aku puasakan untuknya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, jika ibu kamu mempunyai hutang dan kamu mengkhabarkannya, apakah ia membayarnya? Dia menjawab, ibu. Jadi demikian. Jadi pertama sekali, kita dapati dia tidak menetapkan puasa apa, cuma puasa saja. Dalam riwayat Ibn Abbas pula ada dua riwayat. Satu mengatakan bahawa seorang laki-laki yang datang jumpa Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa ibunya mempunyai tanggungan hutang puasa sebulan. Dan dia tanya, boleh tak dia kabarkan? Maka sekarang kata boleh. Berang macam itu boleh. Dari riwayat kedua, dia mengatakan bahawa umi ataupun ibunya mempunyai tanggungan puasa nazar. Rasulullah SAW pun menjawabkan, boleh juga. Jadi kita telah terangkan tentang beberapa pendapat dalam masalah boleh tak seorang itu membayarkan hutang puasa orang yang lain yang telah meninggal dunia. Apa beberapa pendapat dalam masalah ini? Dengar lagi? Apa? Ada apa? Dua. Mana ada? Dua. Ketiga. Ada tiga. Okey, yang pertama? Pendapat pertama tadi, boleh atau tidak seorang itu menanggung hutang ataupun puasa orang lain yang meninggal dunia? Boleh atau tak boleh? Pendapat pertama kata boleh. Semua puasa dan semua puasa wajib. Tidak ada silap bahawa puasa sunat tidak boleh kita bayar. Yang ada silap tentang puasa wajib. Jadi apakah dalil mereka? Mereka katakan boleh kita kabak kan? Puasa orang telah meninggal dunia. Hadis yang ada di hadapan kita ini. Hadis yang ada di hadapan kita ini kerana ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah membenarkan seorang itu puasa. Bahkan para ulama pun mengatakan fasumu an ummik, maka berpuasalah untuk ibu. Baik. Dan pendapat kedua mengatakan apa? Pendapat kedua mengatakan bahawa boleh atau tidak boleh berpuasa untuk orang lain yang telah meninggal dunia. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Okey. Ya. Puasa nazar ataupun puasa wajib. Tidak boleh sama sekali. Puasa nazar ataupun puasa wajib. Betul. Hukum apa? Syafi'i. Dalam mereka boleh? Hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas. Pendapat mengatakan apa? Tidak boleh seseorang itu salat untuk seorang yang lain, dan tidak boleh seorang itu puasa untuk orang yang lain. Apakah darajat hadis ini? Mauquf. Mauquf terhenti kepada Ibn Abbas. Dan ia benar daripada pendapat Ibn Abbas sahaja. Dan saya diriwayatkan bahawa Ibn Umar juga berpendapat demikian. Jadi dia menguatkan, dia menggunakan hadis ini dan dia menolak hadis-hadis yang ada di hadapan kita ini. Baik, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ada tak? Apa itu dia saja? Ha? Pendapat yang ketiga. Satu tak boleh terus. Satu boleh terus. Lagi satu? Yang nazar saja boleh. Ha. Puasa nazar saja boleh, hanya untuk puasa nazar saja boleh kita tata. Dalil mereka adalah yang itu sejak juga mengatakan bahawa ia adalah puasa nazar. Puasa nazar. Jadi apakah mereka buat dengan hadis yang umum tu yang mengatakan puasa sebulan? Mereka mengatakan bahawa hadis yang ada puasa nazar tu mengkhususkan hadis yang umum. Mengkhususkan hadis yang umum. Jadi itu tiga pendapat dan dalil-dalil mereka. Dan dalil-dalil mereka. Jadi kita telah bincangkan, bahaskan yang ulama mengatakan munakasyah. Jadi semua dah bawa pendapat, semua dah bawa dalil. Sekarang mana satu yang terkuat? Jadi mana satu yang terkuat? Kita telah bincangkan juga dengan mendalam secara ini. Jadi pendapat yang di dalam kuat mula, mungkin di ustaz lain, lain pula dia kata Jadi yang kita pelajari bahawa pendapat mana yang terkuat? Dua-dua boleh. Yang ini boleh kita kuatkan untuk orang lain yang telah meninggal dunia ada tanggungannya, sama ada ia wajib ataupun nazar. Dalil kita adalah, tadi kita dah terangkan dalilnya. Dalil kita apa? Hadis ini kan, hadis-hadis ini. Tapi bagaimana kita nak jawab dengan pendapat lain? Jadi kita tak boleh apa ni. Kita katakan, bila kita nak dakwah pun, jangan kata orang ini pendapat saya ni, dalil saya. Saya tak nak tengok orang punya dan tak nak dengar pun. Tak boleh lah. Bagaimana kita nak dia dengar kita punya dalil, kita punya pendapat? Begitu juga kita sepatutnya dengan mereka punya dalil. Dan kita mestilah jawab. Kalau kita tak jawab, kita yakni masih apa kita katakan, kita belum tegakkan hujah atas mereka. Kita selagi belum dapat jawab dalil-dalil mereka, kita belum dapat tegakkan hujah atas mereka, kita tak dapat mengajak mereka kepada pendapat kita. Ini mengajak kan, bukan paksa. Jadi kita dah dengar dalil-dalil mereka, bagaimana kita nak jawab? Untuk pendapat mengatakan tak boleh langsung, sambil yang ini dulu. Tak boleh langsung, wajib tak boleh, nazar pun tak boleh. Mereka mengatakan apa? Bersandarkan dengan pendapat Nabas. Kita dah katakan ialah mauquf. Mauquf boleh buat hujah atau tidak? Tak boleh. Kerana ia tergolong dalam hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Syarat-syarat hadis sahih, pertama sekali, ia mesti bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Ada tu hadis mauquf, adakah dia bersambung sampai Nabi SAW? Tidak. Dia terhenti di mana? di seorang sahabat. Jadi ia bukan hadis yang sahih, ia hadis tergolong dalam hadis yang dhaif. Hadis sahih tidak boleh buat hujah. Maknanya mereka ada dalil lain ke? Tapi yang terkuatnya sebenarnya dalil mereka adalah ayat Quran yang masyhur tu, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah boleh seorang yang bersalah tu wazirah tu orang bersalah memikul wizra ukhra, dosa orang yang lain. Tapi maksudnya tak mestinya orang yang tak dosa. Maknanya orang tak dosa pun tak, lagi-lagi tak boleh pikul dosa orang lain. Orang yang berdosa dipikul dosa dia saja. Itu maksudnya. Tak boleh ada ni, maka tak boleh lagi, tak boleh pakai kat sini. Maknanya kalau Allah kata orang berdosa tidak boleh memikul dosa orang lain, takkan kita cakapkan orang yang tak berdosa boleh pikul pula dosa orang lain? Tak boleh juga kan? Dan dia dikuatkan dengan ayat selepas itu. Sebab tu perlu kita menghafal Quran ataupun menghafal ayat-ayat hukum ya, kalau tak semua ataupun hadis-hadis hukum, kerana kita akan nampak lebih jelas ya. Nampak map tu lebih banyak daripada kita nampak satu area je. Rupanya ada lagi, ada jalan ni ke sini. Jadi macam tu juga. Demikian hadis ayat tersebut mengatakan apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seorang itu dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Sa'a, yas'a. Orang yang sa'i itu orang yang bekerja ya, dan berusaha. Sa'i dia berusaha asal dia. Jadi maknanya orang kalau dia tak usaha, dia tak buat, dia boleh dapat tak? Dia tidak boleh dapat. Tapi ayat yang kedua ni kita jawab, wa'an laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak dapat melainkan apa yang dia usahakan. Itu adalah untuk apa? Untuk kebaikan juga eh? Untuk kebaikan juga. Maknanya untuk kebaikan, orang lain tak boleh kebaikan untuk diri dia sendiri. Tetapi tidak mengatakan bahawa kalau hutang tak boleh. Dia tidak menafikan bahawa hutang kita boleh bayarkan untuk orang lain. Kalau hutang, masalah lain eh? Baik. Jadi ayat tersebut sebenarnya kita dah terangkan bahawa wala tajru waziratu wizra ukhra. Apabila seseorang tu kita pikulkan dosa orang lain, dan kalau dia tak pikul berdosa, barulah kena dengan hadis ini. Maksudnya hadis ini barulah bercanggah dengan ayat tersebut. Jadi kita katakan ia tidak tepat dalam istidlalnya, dalam argumennya. Ia hanya menunjukkan bahawa seorang itu tidak boleh, dosa dia orang lain tak boleh pikul. Yang ini ni kita dia tak pikulkan dosa orang kepada orang lain. Tak ada. Dia nak buat boleh, tak nak buat boleh. Kita ada pikulkan dosa. Bahkan kalau dia buat, dia dapat pahala. Dan dia pun dapat pahala. Tidak ada dosa. Masalah dosa tidak ada di sini. Dia sama hukum sunat saja. Apapun boleh. Jadi tidak tepat. Tidak ada percanggahan. Bila tidak ada percanggahan, kenapa nak tolak? Kenapa nak tolak ini, nak pakai ini? Jadi kita pakai dulu. Yang ini pun kita pakai. Hadis pun kita pakai. Hadis mengatakan boleh. Ini kita tolak pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, saya tu dah berdua pendapat tadi, adalah mengatakan hanya boleh kita qada untuk puasa nazar. Untuk puasa nazar sahaja kita boleh qada, adapun puasa Ramadan tak boleh. Dan mereka riwayat ini. Riwayat ini. Tetapi sebenarnya dalam kepala mereka, ayat tadi juga. Sebenarnya dalam kepala mereka, ayat tadi. Tapi mereka tak letakkan di situ ke depan. Dan mereka tu lemah. Kerana dalam kaedah, seseorang itu tidak boleh menanggung ataupun melakukan ibadat untuk orang lain. Itu dah jelas, melainkan haji. Mereka ni pun cakap haji boleh. Siapa yang cakap haji tak boleh, tak tahu lah. Tapi mereka pun cakap haji ni boleh, kenapa Imam Ahmad ni. Jadi bila mereka dapati macam tu, mereka cuba lihat perbezaan antara nazar ni dengan Ramadan. Puasa nazar dengan Ramadan. Dulu puasa wajib tu sama. Tetapi adakah wajib dia sama? Mereka dapati puasa nazar tu kurang sikit kewajipan dia, berat dia daripada puasa Ramadan. Kerana puasa Ramadan tu diwajibkan oleh syariat asalnya. Adapun puasa nazar, dia bukan asal wajib. Jadi dia tak sama. Satu dah memang wajib, satu ni tak wajib, melainkan bila dia wajibkan pada dirinya. Jadi oleh demikian, mereka mengatakan, oleh kerana kita ada kaedah kat sini bahawa tak boleh lakukan untuk orang lain, jadi kita dapati ada dua wajib. Jadi kita katakan yang lemah itulah wajib, yang lemah saja yang kita boleh qada. Dan tambahan pula ada dua riwayat. tambahan pula ada riwayat bahawa itu untuk puasa nazar. Itu jelas memang ada puasa nazar, puasa nazar memang ada. Jadi mereka katakan itu khusus. Bagaimana kita nak jawab? Bagaimana kita nak jawab? Kita jawab tentang kaedah mereka tu, kita dah katakan kaedah tu tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan. Dan tentang hadis nazar ni, ataupun tentang hadis nazar ni, kita katakan dia adalah dua riwayat yang berbeza. Dua hadis yang berbeza, dua keadaan yang berbeza. Satu tanya pasal puasa sebulan, dan satu tanya pasal puasa nazar. Tak boleh kita khususkan ni dengan ini. Kenapa? Waktu orang yang tanya tu tentang ibunya ada puasa, tinggalkan puasa sebulan tak payah, Rasulullah tanya tak? Puasa apa? Kalau puasa nazar boleh, puasa Ramadan tak boleh? Ada tak? Lepas tu Rasulullah kata apa? Jawab dia, jawab lah. Kalaulah ibumu ada hutang, lepas tu tak bayar, adakah terlunas? Ya, maka hutang Allah lebih berhak kau tunaikan. Tak tanya ke puasa apa? Dan kita tahu orang itu akan beredar kan, dan dia pun akan puasa. Kalau lagi kita letakkan bahawa itu adalah puasa Ramadan, macam mana? Maknanya Rasulullah SAW tidak menyampaikan, tidak jelas. Kerana Rasulullah sebenarnya waktu tadi cakap maksudkan apa? Nazar, kalau kita katakan nazar. Apabila Rasulullah tinggalkan dia, tidak bertanya, dan Rasulullah jawab hukum umum, itu menunjukkan hukumnya umum. Jadi ulama ada kaedah di sini, satu sufi boleh katik, waktu bahasa Arabnya tertulis tisal, fi maqam al-ihtimal, yunazzalu manzilata al-umumi fil maqal. Tarkul istifsal, maknanya kita tinggalkan bertanya, minta penjelasan fi maqam al-ihtimal, pada tempat maqam yang ada kemungkinan, yunazzalu manzilata al-umumi fil maqal. Ia kita jatuhkan dia atau kita letakkan dia, kita turunkan dia pada manzilah, pada keadaan umum dalam kata-kata. Faham? Sekali lagi, bahasa Melayu je lah. Apabila kita tinggalkan bertanya, minta penjelasan dalam keadaan yang boleh ada dua keadaan, ada dua kemungkinan, boleh gini, boleh gini, lepas tu kita tak tanya, lepas tu kita tak tanya dan kita terangkan hukum dia, maka seolah-olah kita telah menganggap bahawa hukum kita ni umum, kita tak kisah apa dia keadaan tersebut. Macam ni keadaan tu sama ada puasa Ramadan atau puasa Nazar, kita tak tanya, maknanya kita tak kisah, maknanya kita memang anggapkan apa saja puasa banyak hukumnya sama. Dan ini adalah satu kaedah dalam usul fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan diterima pakai oleh ulama banyak dalam masalah ini. Kerana apa? Rasulullah SAW tidak boleh tinggalkan menerangkan satu perkara dalam keadaan yang berhajat kepadanya. Jadi kalau waktu tu memang betul-betul perlukan satu penerangan, kita tak boleh lambat-lambatkan. Ini Rasulullah tak boleh lambatkan. Kalau lambatkan, ada dua perkara. Jadi sama ada Rasulullah tak sampaikan, ataupun memang dia tak perlu disampaikan. Maknanya perlu memang itulah. Jadi itulah kita temui jawapan-jawapan para dua pendapat yang tadi. Saya harap semua ingatlah, dapat pun ingat, walaupun baca-baca akan dapatlah. Dan sebenarnya pendapat Syafi'i adalah yang mengatakan tidak boleh terus qada. Sederhana, pendapat mazhab Syafi'i adalah tidak boleh qada sama nazar ataupun Ramadan. Dalam muka surat 420 ni, kenapa agaknya Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian? Nombor 3 tu ditulis sebenarnya. Sebenarnya Imam Syafi'i meninggalkan pendapat. Sebenarnya pada awalnya dia kata boleh kita qada. Pada pendapat yang ni mazhab dia yang kadim, mazhab dia yang lama tu, dia kata boleh kita qada. Lepas tu pendapat yang baru dia kata tidak boleh qada. Dan sebenarnya dia ada meletakkan syarat, kerana dia ragu-ragu bahawa hadis yang kita dengar ni adalah hadis yang sahih. Jadi menurut Al-Baihaqi, Imam Baihaqi ada seorang ulama hadis tapi dalam mazhab Syafi'i, dia berkata bahawa sekiranya Asy-Syafi'i berdiri pada semua jalur hadis, maknanya dia baca semuanya, dia tahu semua yang riwayat-riwayat hadis, tentu dia tidak akan mempunyai pendapat yang bertentangan. Tentu dia akan yakin bahawa hadis ini sahih dan dia akan gunakan. Sebab apa? Sebab yang tulis kaedah tadi apa? Imam Syafi'i. Yang tulis kaedah tadi yang saya sebutkan dulu adalah Imam Syafi'i. Dia kata kalau tak tahu, maknanya umum. Tapi dia boleh tak pakai? Pasal bukan pasal kaedah tu, pasal hadisnya pada dia tidak sahih. Sekali lagi saya bawakan perkara yang kita telah jelaskan dahulu, bagaimana ulama dapat berbeza pendapat dan bagaimana mereka kadang-kadang boleh buat kesilapan. Sebab-sebabnya begini, dia tidak yakin bahawa hadis itu sahih. Kadang sampai hadis itu tapi dia rasa tidak sahih. Baik, Imam Malik adalah juga orang yang berpendapat bahawa tidak boleh kita qada puasa Ramadan. Dan pendapat ini, dalil dia, antara dalil-dalil yang tadi adalah bahawa, tak ada sebut kat sini kalau tak silap, bahawa ahli Madinah, orang Madinah tidak menggunakan hadis ini. Mereka tak pernah qada untuk orang yang tinggalkan puasa Ramadan. Jadi kata pun, saya pun tak kemarkan orang qada untuk orang yang tinggalkan puasa Ramadan. Yang boleh fidyah saja. Abu Hanifah pula, dia pun sependapat dengan Imam Malik juga. Tetapi dalil dia lain. Bukan amalan ahli Madinah, tapi kerana Ibnu Abbas perawi itu kan. Betul kan? Ibnu Abbas kan perawinya. Dia yang rawi. Apa pendapat dia? Yang maupun tadi? Tak boleh. Dia riwayatkan Rasulullah SAW suruh fasilkan untuk orang lain, tapi dia sendiri berpendapat kata tak boleh. Jadi Abu Hanifah ni mazhab dia mengikut kaedah dia, kalau bertanggah riwayat yang diriwayatkan oleh seorang perawi hadis dan pendapat perawi itu, maksudnya apa kan? Pendapat perawi. Kenapa dia agak? Kenapa? Seorang perawi sahabat meriwayatkan hadis. Hadis itu mengatakan haram misalnya, tetapi dia pula berfatwa halal. Kata Abu Hanifah, kita pakai yang perawi itu kata halal, bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan. Sebab sebab apa? Tapi bercanggah dengan riwayat dia. Tak ada jangka lain. Sebab mereka yakin bahawa tidak ada sebab lain yang menyebabkan perawi tadi meninggalkan riwayat dia, melainkan dia faham begitu. Yakni fahaman dia tu lebih patut kita ikut. Kita faham sendiri kan, haram kan? Tapi sahabat dan rawi tu, dia sepatutnya lebih faham, dapat dia faham halal. Jadi kita kena gunakan pendapat faham perawi tersebut. Jadi siapa kata Imam Abu Hanifah tidak ikut sahabat, tidak salafi ke atau apa ke, banyak pakai kias ke apa, buruklah juga. Dia ikut kuat dengan sahabat, bercanggah dengan hadis. Jadi sebenarnya ini dah, kita dah masuk dekat dalam usul-usul fikir mazhab-mazhab. Jadi bagaimana kita nak tahu akan kenapa berbezanya pendapat? Kita cakap pasal silap ni memang saya rasa senang kita boleh baca. Tapi masalah usul fiqh ni jarang kita dedahkan. Jadi pertama sekali berpegang kepada amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah bercanggah dengan hadis. Kita Imam Malik pakai amalan ahli Madinah ke pakai hadis? Pakai amalan ahli Madinah. Kenapa? Kenapa dia tak pakai hadis? Kenapa dia pakai amalan ahli Madinah? Sebab? Dia duduk kat Madinah. Pemahaman dia. Kenapa? Pemahaman dia apa? Orang Madinah. Kemahaman orang Madinah. Orang Madinah semua tak amalkan hadis ni. Menunjukkan apa? Mereka faham bahawa hadis ni lain, tak boleh dipakai, ataupun tak sahih, Ataupun takkan mereka semua faham lain hadis ni macam ni. Dan mereka orang Madinah. Hujah Imam Malik. Sikit ni tak masuk lah. Sikit. Dia ada hujah-hujah dia, dalil-dalil lain. Daripada hadis tentang fadilat Madinah dan sebagainya, berkatnya ilmu apa ni, iman akan masuk ke Madinah seperti bagaimana ular masuk ke lubangnya dan macam-macam lagi. Jadi dalam masalah ini, mana satu kita nak ikut? Jadi siapa mazhab Maliki, awak tahu kalau ada khilaf ke apa semuanya, awak agak-agak aja mesti ni pasal ada amalan lalu Madinah ni pasal mesti ni. Biasa lah macam itu. Imam Malik banyak macam tu. Dan Abu Hanifah juga begitu. Hadis betul-betul jelas, kenapa dia tak pakai? Marah kita eh? Tak tahu ke? Macam-macam kita cakap. Apalah. Jadi rupanya dia ikut sahabat, bercanggah dengan hadis. Dan ini bercanggah amalan Ahlul Madinah dengan hadis. Jadi dalam usul fiqh pun ada khilaf. Sebagaimana dalam fikir ada khilaf. Dan khilaf dekat usul fikir itu lebih dahsyat daripada khilaf dekat fikir. Kenapa? Sebab kalau khilaf dekat usul fikir itu pecah dia banyak. Sebab banyak masalah macam itu. Yang macam ini banyak. Lagi banyak daripada yang fikir-fikir itu. Kerana yang fikir-fikir punya pecahan atau punya khilaf itu sebab daripada usul fikir. Sebab daripada usul fikir. Jadi yang jelas macam mana? Yang jelas yang seperti kita tahu bahawa kita berpegang dengan hadis walau macam mana pun. Walau macam mana pun. Perawi itu bercanggah ke Ma'aruf Madinah ke, kita tak pakai. Kita pakai pada hadis juga sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan demikian. Betul kan? Itu jelas kan? Itu ijma'. Itu lebih kuat daripada hujah-hujah yang lain. Tetapi kita pakai juga amalan Ahlul Madinah, bukan kita tak pakai. Dan kita pakai juga pendapat fahaman sahabat, bukan kita tak pakai. Kita tak pernah gini ataupun gini, kita mesti tengah-tengah. Bila kita pakai amalan Ahlul Madinah dan bila kita pakai fahaman sahabat. Bila? Bila? Yang tak bercanggah dengan hadis, itu pertama sekali lah. Yang tak bersama dengan hadis yang jelas, yang sahih, macam hadis dekat Bukhari dengan Muslim ni. Itu yang pertama. Dan sahabat punya pendapat kita pegang bila, ingat kemarin kita cakap soal asar kan, kenapa kadang-kadang kita pegang, kadang kita tak pegang. Jika pendapat sahabat tu masyhur dan tidak ada pendapat sahabat lain yang bercanggah dengannya, sahabat boleh. Bila kita pakai pendapat sahabat, bila pendapat sahabat tu masyhur di kalangan sahabat, fatwa tu masyhur lah. Macam fatwa zaman sekarang ni kan, fatwa apa yang awak anggap masyhur? Ada kan? Dan ulama semua dengar, ustaz-ustaz semua dengar, tapi tak ada ustaz pun yang menyangkalnya. Soalnya diterima. Jadi bila demikian, maknanya pahaman sahabat tadi kita terima. Jadi hujah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia letakkan syarat bila nak pakai pahaman sahabat, pendapat sahabat. Dan okay, boleh? Kemudian amalan Ahlul Madinah, bila kita nak pakai? Pertama sekali, dia tidak boleh bercanggah dengan hadis. Kedua, jika ia adalah daripada golongan Khulafa Rasyidin, daripada golongan Khulafa Rasyidin, orang Madinah sebelum kematiannya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, lepas itu dah tak boleh. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Imamul Fatawa. Sebabnya sebelum kematiannya Imam Sayyidina Uthman, sahabat masih dalam ramai, masih dekat Madinah, dan ilmu mereka masih banyak, dan mereka tidak akan sekali-sekali bercanggah dengan amalan mereka itu, tidak akan bercanggah dengan hadis. Adapun selepas itu, selepas khidmah, yakni selepas kematian Sayyidina Uthman, bagaimana Sayyidina Uthman meninggal? Membunuh dengan siapa? Siapa? Orang Mesir. Dia juga orang Mesir lah. Tapi kumpulan itu digelar kumpulan apa? Orang Khawarij. surah Khawarij. Dia dibunuh setelah dikepung selama 40 hari ya. Rumahnya di Madinah itu dikepung 40 hari. 40 hari dia tak boleh keluar, jadi tak boleh semangat jemaah dekat masjid Nabi ya. Masjid Nabi Khawarij yang jadi imam. Lepas 40 hari mereka masuk dan mereka bunuh Sayyidina Uthman, memelukakan tangannya, isterinya, tak silap. Jadi selepas itu bersebarnya luasnya fitnah, dah syiah dah masuk, hadis maudhu' dah apa, orang Madinah pun dah kita katakan dah berpecah belah lah, dan sebagainya, dah pergi ke sana, dah banyak dah orang yang bawa hadis dah pindah. Jadi amalan mereka lepas tu, mereka yang datang tu, generasi yang baru, sekarang datang dari luar. Jadi tak semestinya mereka still amalkan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW. Jadi mungkin ada yang telah berubah. Jadi itu bukan satu jaminan. Kita nak jadikan dia hujah macam hadis, mestilah betul-betul kita letakkan syarat-syaratnya. Jadi demikian tentang amalan Ahli Madinah dan sepahaman sahabat. Jadi kita teruskan pelajaran. Lepas itu dalam masalah apa ni, waktu berbuka tu insyaAllah jelas, tak ada masalah sangat. Muka surat 427 tentang puasa wisal, hadis 191. Ini puasa yang paling utama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Qalu innaka tuwasil. Qal inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau sendiri melakukan puasa wisal. Beliau pun bersabda, aku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku telah diberi makan dan minum oleh Allah. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Wali Muslim an Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu an, fa ayyukum idza arada an yuwasil falyuwasil hatta as-safar. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, siapapun di antara kalian yang ingin puasa wisal, hendaklah menyambungnya hingga sahur. Jadi di sini tentang puasa wisal. Rasulullah SAW dalam hadis pertama telah melarang ataupun mengizinkan puasa wisal. Melarang puasa wisal. Sahabat-sahabat terima ataupun tidak larangan ini? Tidak terima. Macam tidak terima lah. Tapi mereka tidak terima bukan degil gitu. Mereka tanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, tapi kamu ya Rasulullah SAW puasa wisal, tapi engkau larang kita puasa wisal. InsyaAllah mereka heran lah. Betul ke larangan ni? Kenapa engkau buat, kita tak buat? Kan kita disuruh ikut Rasulullah. Jadi disitulah sebabnya persoalan ini, sebabnya kemuskilan ini. Kita disuruh ikut Nabi, tapi Nabi buat perkara yang dilarang. Jadi Rasulullah SAW pun berjawab, sesungguhnya aku ini tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya ini aku telah diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Jadi maknanya Rasulullah jawab dia apa? Aku lain, korang lain. Korang tak boleh, aku boleh. Jadi sekarang nak cari hukum ni. Jadi sepatutnya hukum dia apa? Kalau ada belah hadis ni, tak boleh ya? Boleh tak ada? Tak boleh. Bahawa yang Nabi buat tu khusus untuk Nabi SAW. Khusus untuk Nabi SAW. Ada tak berbeza pendapat dalam masalah ni? Semua yang Rasulullah buat ataupun yang lakukan, kita mesti boleh buat sama juga. Tak semua. Ini jelas tak semua. Rasulullah SAW ada khususia, ada yang tersendiri. Banyak perkara lain. Kita dah tahu tentang poligami lebih daripada 4, dan tentang salat malam pada Rasulullah SAW wajib, untuk umatnya tidak wajib, dan perkara yang lain. Baik. Jadi sepatutnya hadis pertama mengatakan haram. Adapun hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa di antara kalian yang ingin puasa wisal juga, hendaklah dia menyambung hingga sahur. Jadi macam mana? Haram juga ya? Ha? Jadi dia haram. Ataupun dia dah tak haram, dia jadi makruh. Sebelum kita terangkan puasa wisal atau apa, saya dah terangkan kemarin. Puasa wisal tu maknanya kita puasa kan dari subuh sampai maghrib. Maghrib tak buka. Tak buka dan tak sahur lagi. Masuk waktu sahur, kita tak sahur. Masuk subuh lagi, kita puasa terus lagi. Sampai masuk maghrib lagi satu, baru kita berbuka. Itu maknanya kita dah puasa wisal satu hari. Terus lah, sambung. Kalau nak dua hari, maknanya dah masuk hari kedua tu maghrib dia pun kita tak buka, masuk sahur pun kita tak sahur. Terus lagi sampai maghrib. Kalau kita buka, maknanya kita dah puasa wisal dua hari. Jadi itulah puasa wisal. Boleh ke tak boleh puasa macam gini? Rasulullah SAW buat. Itu jelas. Rasulullah SAW buat. Tetapi yang hadis yang kedua tu, yang riwayat Muslim tu mengatakan barang siapa nak puasa wisal, dia mesti puasa, dia mesti buka waktu sahur. Dia mesti buka waktu sahur kan? Hendaklah dia teruskan sampai waktu sahur. Baik, jadi ada tiga pendapat dalam masalah ini. Jadi tiga pendapat. Pendapat pertama, saya ringkaskan, pendapat pertama mengatakan boleh puasa wisal asalkan tidak memudaratkan dirinya. Maknanya dia boleh maghrib tetap buka, boleh masuk sahur tetap buka, boleh sampai besok lagi satu kali dia maghrib. Kalau dia boleh tahan, teruskan. Teruskan. Pendapat kedua mengatakan terus tak boleh, haram. Tak boleh. Macam gitu, tak boleh, haram. Dan pendapat yang ketiga, tengah-tengah. Pendapat yang ketiga, tengah-tengah, bahawa kalau sampai sahur saja dia buka, maknanya dia buka dengan sahur dia lambatkan lah, dia lambatkan buka dia, dia buka dengan sahur sekali, boleh. Tapi lebih baik dia tinggalkan. Boleh dia tinggalkan. Tapi kalau tak buka juga sampai sahur, dia teruskan juga sampai maghrib lagi satu, haram. Ini tiga pendapat. Jadi muka surat 429 kita dah buat kitab, jadi kita nak baca. Kita buat kitab tak baca surat. Jadi mereka juga saling berbeza pendapat tentang hukum wisal. Paragraf kedua, menjadi tiga pendapat. Diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan selagi ada kesanggupan. Yang memperbolehkannya selagi ada kesanggupan ialah Abdullah bin Az-Zubair dan sebagian salaf seperti Abdul Rahman bin Abu Ni'am, Ibrahim bin Zaid At-Taimi dan Abul Jauza. Dan Abul Jauza, memang ini riwayat ini daripada salaf dan sahabat ini memang masyhur. Di kitab-kitab ada tersebut demikian. Pendapat kedua yang mengharamkannya ialah tiga imam. Bila tiga imam ini, tiga imam mazhab yang empat yang masyhur, iaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tiga-tiga ini mengharamkan terus. Sampai sahur pun tak boleh, apalagi sampai maghrib. Yang membuat rincian dalam masalah ini, yang membuat perincian dalam masalah ini ialah Al-Imam Ahmad Ishaq, yang Ishaq bin Rahawi. Kita dapati Imam Ahmad dan Ishaq ni selalu sama di pendapat dia, sebab Ishaq ni temannya Imam Ahmad. Ibn al-Munzir, Ibn al-Munzir ni pula mazhab Syafi'i. Seorang ulama hadis alim besar mazhab Syafi'i. Dia bukan imam, tapi dia dah jadi imam. Dialah, kalau siapa nak tahu, bila kita nak tahu ijma' ke kan, dialah yang riwayatkan. Di antara orang pertama yang kumpulkan semua pendapat ulama yang dia mampu di mana, di negeri-negeri Islam semuanya, Mesir, Mekah, mana semuanya. Kalau dia dapati tidak ada beza pendapat, dia akan kata ulama telah berijma' begini, begini, begini. Dia ada kitab namanya Kitab Ijma'. Dan dia adalah orang pertama yang mengarang kitab fikih Syafi'i. Betul-betul kira kan, yang mengombinkan kitab-kitab jadi kitab fikih. Antara yang termula sekali yang yang lakukan. Daripada kitabnya lah timbulnya kitab-kitab fikih mazhab apa pun. Munzir, Imam Ibnu Munzir. Dan dia antara kelebihannya kitab dia ada dalil. Awak nampak hadis saja macam 10 salam ya. Saya pernah baca 10 salam ni. Saya rasa sebelum ni kita boleh baca 10 salam ya. Atau macam kitab ni. Hadis hukum, hadis hukum, hadis hukum. Itulah Imam Ibnu Munzir. Kata As-Subki ya, seorang ulama Syafi'i juga, di dalam Encyclopedia Ulama Syafi'i telah menceritakan sedikit biografi dia kan, biografi ulama ni, Imam Ibnu Munzir ni. Dan dia menyatakan bahawa sebenarnya Ibnu Munzir ni telah cukup alat-alat ijtihadnya. Cuma sayang dia tidak apa, buat mazhab sendiri, salah ispat sendiri. Masih respect lagi dengan apa, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam dia. Tapi dia kurang, masih warak lah sebenarnya. Bukan respect-respect gitu kan, maknanya dia warak sangat. Takut dia belum lagi sampai. Sebenarnya mengikutkan betul, orang dah tahu pendapat ulama, semua dalil-dalil dia semuanya. Dia tahu hadis-hadis, pasal dia ulama hadis. Apa lagi? Dah cukup ijtihad dia. Dah cukup alat untuk ijtihad. Tapi dia saja tak nak apa ni, ijtihad. Dan dia pernah Huzaimah, juga seorang mazhab, ulama mazhab Syafi'i. Ibnu Huzaimah ni, kalau kita baca akidah, popular lah dia. Dia ada sebuah kitab yang menjadi duri dekat apa ni, tengkorongnya Al-Bid'ah. Dari kitab namanya Kitab At-Tauhid. Kitab Tauhid dia sampaikan orang terlampau pedak dengan kitab ni, sebab kitab dia semua hadis. Meletakkan sifat-sifat Allah SWT, semua dia hadis. Diterangkan, dan Allah ada gini-gini-gini, hadisnya gini-gini-gini. Allah gini-gini, kita menyebabkan Allah ada gini-gini. Hadir saja, namanya sampai habis. Ulama kita mengatakan ini kitab syirik. Dia kata Ibn Khuzaimah mujassim. Dah tak ada apa-apa lagi. Sebab kitab ni mungkin dia katakan ini kitab tidak betul. Tidak betul apa ni ditulis oleh imam ni. Ini tak betul tulis imam ni. Tapi kitab ni dah tak ada apa-apa lagi. Sebab Ibn Khuzaimah ni masyur. Kita kalau baca Bulu Maram kan, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah kan. Disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni adalah murid kepada Imam Al-Hakim. Dia mazhab Syafi'i. Dan segolongan dari mazhab Maliki. Ibn Khuzaimah ni juga, kalau siapa baca kitab Majmu' yang ditulis oleh siapa? Majmu' Nawawi ya. Nawawi. Dia antara ulama yang ijtihad dalam mazhab. Dan banyak kali dia keluar daripada mazhab. Sebab dia memang ulama hadis, mengikut mazhab Syafi'i. Nanti Imam Nawawi sebutkan Ibn Khuzaimah cakap gini. Kita dapati pendapat dia banyak dengan apa ni, pendapat yang rajih lah, pendapat apa ni, mazhab yang lebih tepat. Kita dapati dia banyak bercanggah dengan mazhab Syafi'i yang tentang apa tu semuanya kan. Sebenarnya saja sebenarnya, yakni kita ni sepatutnya harus perkenalkan ulama-ulama demikian, ulama-ulama Syafi'i masyhur. Dan segolongan dari mazhab Maliki yang menurut mereka diperbolehkan hingga sahur. Jadi ini pendapat apa, membuat perincian yang kita boleh puasa wisol tapi sampai sahur. Dan yang lebih utama ialah kita tinggalkan puasa wisol dalam rangka merealisasikan penyegeraan berbuka dan dimakruhkan jika lebih dari jangka waktu sehari semalam. Ini paling banyak pun boleh satu hari satu malam bagi orang yang mampu. Dan tinggalkan lebih utama sebab kita tak dapat, kalau kita teruskan posisi kita tak dapat apa? Fadilat segerakan berbuka. Baik. Jadi tentang dalilnya, saya rasa sudah jelaskan ya. Pendapat utama yang mengatakan haram, apa dalilnya? Hari Nabi yang pertama ya. Hari Nabi yang pertama. Maksudnya ada riwayat lain eh? Ada riwayat lain bahawa Rasulullah SAW cerita dia begini, bahawa sahabat-sahabat ni puasa wisal. Mereka tengok Nabi SAW puasa wisal, mereka pun puasa wisal, sambung. Rasul larang, mereka tak berhenti. Ni macam yang lepas ni cakap ni, tapi aku ni tak seperti kamu kan. Mereka terus juga. Jadi Rasulullah SAW pun buat apa? Rasulullah SAW pun puasa wisal sama-sama dengan orang. Challenge lah. Satu hari okey, sampai maghrib lagi satu eh. Dari maghrib, dia dah subuh sampai maghrib tak buka puasa sampai lagi satu maghrib. Sahabat ikut. Rasulullah puasa lagi terus lagi. terus lagi 2 hari, 3 hari, sampai beberapa hari, akhirnya Rasulullah SAW berhenti. Sahabat tak nak berhenti juga. Sebab itu dah masuk waktu, nanti dah masuk waktu Syawal. Dalam riwayat itu dah masuk waktu Syawal. Ini bulan Ramadhan lah ni. Ramadhan lah? Ha, Ramadhan. Kerana dah masuk waktu Syawal, dah lah. Pasti kita raya dan sebagainya kan. Jadi masuk Syawal, Rasulullah berhenti. Jadi, itu hadis ataupun cerita tentang hadis tersebut. Jadi ini hujah bahawa ya? Tak boleh. Kan kalau ikut kaedah Islam tak boleh macam tu. Tapi ini Rasulullah buat tu menunjukkan bahawa ia ada larangan tapi tak sampai haram. Tak apa-apa boleh. Asalkan mampu sahaja. Bukan istri tak buka. Sahabat buat, Nabi pun buat. Sahabat lain lah. Actually yang Abdullah bin Zubair ni, Abdullah bin Zubair ni memang hebat lah dia. Kita pendekkan cerita ni, kita pendekkan masalah ni. Itu pendapat bagi yang mengatakan boleh. Bagi pendapat yang mengatakan tak boleh, jelas puasa ada satu larangan. Dan bagi pendapat mengatakan tengah-tengah boleh tapi sampai sahur, kita katakan adalah paling dekat dengan kebenaran sebab dia menggunakan dua-dua hadis. Selalu macam itulah. Siapa pakai lebih banyak, siapa boleh kompromi dengan semua hadis. Tanpa susah payah, takaluf, siapa takaluf. Tak ada susah-susah ini betul. Nak tapi sampai sahur. Tapi makro. Sebab Rasulullah dah kata apa? Cepatkan membuka. Buat manusia sentiasa dalam kebaikan, selagi dia cepatkan membuka dan lambatkan sahur. Jadi tak buat macam ini, makro. Rasulullah larang. Dia kata, kau jangan buat. Bila kata kenapa Rasulullah buat, Rasulullah kata, aku lain, kau lain. Ha, jadi, kita kompromikan bahawa kalau lebih daripada sahur, haram hukumnya. Cuma nak kata haram pun susah. Sebab Rasulullah jangan buat. Tapi kita katakan, makro dia pun level tinggi lah. Tersangat lah makro. Tapi itu pun sahabat buat juga. Itu pun ada yang pendapat macam itu tadi kan. Jadi kita tak bolehlah larang terusnya sebab Rasulullah SAW buat. Jadi kita katakan makro dia sangatlah makro kalau terus tak sampai sahur. Tak apa ni, lebih daripada sahur. Tak buka terus. Ha, terus kan, risau betul. Risau betul ni terus. Anggap sangat makro tapi kalau sampai sahur pun makro juga. Tapi boleh pun makro juga. Baik. Kita katakan tentu sekali. Mesti ada. Mesti ada. Kalau tidak, Rasulullah tak buat. Cuma dia tak, orang lain tak lewat. Tak semestinya macam itu. Tak semestinya apa yang Rasulullah buat, fadilat tu khas bagi Rasulullah SAW, kita tak boleh ya? Mesti ada lah. Sebab makin mana kita susah sepatutnya ibadat tu, Makin dapat pahala. Makin dapat banyak pahala. Siapa tawaf 7 pusingan, eh? Dan siapa tawaf lebih daripada itu, yakni berapa cycle, eh? 7 solat, 7 solat, 7 solat. Boleh ke tak boleh tawaf sunat? Boleh kan? Siapa solat sunat lebih banyak daripada orang lain, lagi banyak, lagi banyak pahala. Siapa puasa lagi banyak hari, lebih banyak pahala. Itu jelas lah. Selagi tidak ada apa, tidak bertanggar dengan larangan-larangan dia. Nah, itu sini syarat lah. Dia mesti mutabahah, mesti ada lah. Selagi tidak ada larangan, awak boleh buat. Tidak ada had-had tertentu, kita boleh lakukan. Jadi jelas, eh? Dan tentang faedah daripada hadis ini, muka surat 430, kita bacakan. Sama sekali pengharaman puasa wisal. Inilah pendapat penulis kitab ini, iaitu pendapat mengatakan haram puasa wisal. Dan kalau boleh pun, puasa wisal itu hanya bagi orang yang sanggup melakukannya tapi hingga sahur. Namun meninggalkannya sama sekali jauh lebih baik. Demi ikut pendapat Imam Ahmad. Ini juga ada pendapat Ibnu Qayyim dan juga pendapat ulama. Dan ketiga, daripada hadis ini kita dapati bahawa rahmat pembawa syariat, iaitu Rasulullah SAW terhadap umat, kerana mengharamkan sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Ya, jelas ulama kita tidak ada melampau-lampau. Sebab itu nombor 4 mengatakan larangan al-ghulu dalam agama, iaitu sifat ekstrim melampau-lampau, kerana syariat ini merupakan syariat yang luas dan lapang. Ia memberikan kepada Ar-Rabb, yang kepada Allah, apa yang menjadi haknya dan memberikan kepada badan apa yang menjadi haknya. Ini syariat Islam. Kewajipan-kewajipan syariat diwajibkan untuk kemaslahatan yang kembali kepada hamba sebenarnya. Yani apakah ibadat-ibadat ini semuanya? Sebenarnya Allah tidak ada hajat untuknya. Ia tidak menambahkan keagungan Allah SWT. Maksudnya bukannya ia Allah perlu kepada ibadat kita. Tidak. Sebenarnya baiknya kembali kepada siapa? Kepada kita semuanya. Kita taat kepada Allah SWT, semuanya adalah untuk kita. Dan kembali kepada hamba dan agama dan dunianya. Perhatian pembawa syariat terhadap kemaslahatan ini merupakan sebab turunnya kewajipan atas hamba. Perhatian pembawa syariat terhadap kemaslahatan ini merupakan sebab turunnya kewajipan atas hamba. Jadi ini sebab turunnya kewajipan atas seseorang itu, iaitu kerana ibadat-ibadat ini semuanya adalah untuk maslahat kita. Jadi itulah sebabnya ia disyariatkan. Itulah sebabnya disyariatkan. Jadi inilah yang harus kita faham, bahawa tak ada sesuatu pun syariat kita ni, ibadat sama ada zuhur 4 rakaat, baca pelan asarnya pelan, lepas tu maghribnya baca kuat 3 rakaat pula, dan lain-lain semuanya, puasa, Ramadan, memang tak nak bulan lain, semuanya ada maslahatnya bagi kita. Itulah sebabnya kita ni kadang-kadang ada perkara tu diwajibkan pula. Ada sebab-sebabnya. Kita tak tahu apa sebabnya, cuma yang kita tahu ada faedah dia. Dan kelima, wisal merupakan kekhususan Rasulullah SAW kerana hanya beliau yang sanggup melaksanakannya dan tak seorang pun dapat menyamai kedudukan ini. Yang keenam, makna makan dan minum bagi Nabi SAW dalam hadis ini ialah kelazatan munajat dan kesenangan jiwa kerana bertemu sang kekasih Allah SWT. Makna inilah yang dirasakan kesayangan Ar-Rahman Muhammad SAW yang tidak dapat disamai oleh siapapun. Iaitu inilah tafsiran, satu tafsiran daripada dua tafsiran terhadap apa maknanya Rasulullah SAW diberi makan dan diberi minum. Mereka katakan ini cuma maknawi saja, iaitu beri makanan rohani. Ini munajat-munajat sampai tak rasa makan dan minum, tak perlu kepada makan dan minum. Ini khas bagi Rasulullah SAW. Ulama lain mengatakan, saya pernah dengar bahawa ia betul-betul diberi makan dan diberi minum. Kerana kita tak boleh takwilkan perkara-perkara tersebut, ini dah masuk perkara yang gaib. Cuma kita tahu macam mana sahaja. Dan dia kata inilah lebih tepat. Kalau Rasulullah SAW memberi makan dan diberi minum, cuma cara macam mana tak tahu. Jadi kita pun tak nak cakap apa-apa pasal masalah ini. Cuma ada masalah tentang hukum isol tadi. Terbenamnya matahari merupakan waktu berbuka. Itu jelas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, berbuka tidak sebatas pada saat itu je. Ia tidak terbatas pada saat maghrib aja. Kita boleh buka sampai pun, sampai masuk sahur pun, masih kita dinamakan berbuka lagi. Jika tidak, tentu tidak ada makna apapun pada wisal jika orang yang berbuka hanya dilakukan saat terbenamnya matahari. Maknanya kalau hanya kita boleh buka pada waktu maghrib aja, kalau maknanya kalaupun kita teruskan berpuasa, kita punya puasa tak kira. Maknanya kalau kita dah consider kita dah berbuka, maknanya masuk maghrib, makan tak makan awak dah berbuka, waktu puasa wisal kan. Orang puasa tu dah dapat pahala puasa lagi, dia masih dalam keadaan puasa. Jadi itu cuma menunjukkan telah boleh kamu berbuka je, telah masuk waktu buka, tapi bukan maknanya awak telah hukumnya berbuka. Sebab tu kalau tidak dia akan bercanggar kan puasa wisal. Boleh faham ? Dan kelapan, di sini terkandung ketetapan kekhususan bagi Rasulullah SAW, dan beliau memang merupakan sosok karakter yang dikhususkan berdasarkan firman Allah SWT. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Dapatkan alaikum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang persoalan dalam masalah ini, kita telah panjangkan dalam masalah usul fikih saja . Cuma ada satu perkara tentang mafhum mukhalafah. Kita ada satu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafah tahu . Fahaman yang terbalik kan. Yang terbalik dengan apa? Terbalik dengan hukum yang ada dekat dalam lafaz tersebut. Jadi contoh mafhum mukhalafah adalah apa? Seperti apa? Ayat yang jelas lah. Tapi ingat lagi. Satu ingat. Tayamum. Apa dia? Dan di dijadikan bagiku, saya tayamum ya, dan dijadikan bagiku bumi ini masjid dan tanahnya dibuat suci. Jadi hukum yang ada dalam lafaz dia apa? Tanah boleh dibuat suci. Jelaslah. Hukum yang tak ada dalam lafaz tapi dipahami yang bercanggah dengan hukum yang ada dalam lafaz, apa dia? Selain daripada tanah, tidak boleh buat suci. Betul? Serupa dengan itu, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila air sampai dua kolah, dia tidak akan mengandungi najis. Hukum dalam lafaz dia, apabila dah sampai dua kolah ke atas, dua kolah, tiga kolah, empat kolah, ya, kalau kena najis, dia tidak najis. Hukum yang bercanggah dengan hukum yang ada dalam lafaz tu apa dia? Jika air tu kurang daripada dua kolah, satu setengah ke, suku ke, kena najis, ia mengandungi najis atau tidak? Ia mengandungi najis. Kerana itu hukum bercanggah dengan hukum yang di dalam lafaz. Betul tak? Baik. Ada lagi satu namanya mafhum muwafaqah. Dan ini paling senang sekali. Sebabnya dulu kita cakap pasal masalah ini. Mafhum muwafaqah. Maknanya, hukum dalam lafaznya begini. Hukum yang tak ada dalam lafaz yang kita faham daripadanya, sama juga. Mafhum muwafaqah. Yang bertepatan dengan hukum lafaz. Contohnya, hukum orang yang meninggikan suara kepada mak ibu dia ataupun bapa dia, kepada yang sudah tua, hukumnya haram. Wala takulah huma uf. Kalau dia, itu hukum yang disebutkan. Tapi hukum orang yang pukul ibu dia, ada sebutkan tak? Tak sebutkan. Kalau kita katakan mafhum mukhalafah dia, sepatutnya apa? Kalau pukul tak apa-apa. Sebab Allah cuma kata apa? Angkat suara je. Yang haram. Pukul sepak rajang pun tak apa-apa. Tak sebut. Lagi satu ni namanya mafhum muwafaqah. Hukum dia sama dengan lafaz tadi. Lafaz tadi mengatakan angkat suara haram kalau pukul tak sebut, tetapi pun haram juga, sama hukum dia, bahkan lagi haram. Jadi mafhum muwafaqah ni tidak ada khilaf hampir bahawa ia adalah hujah. Maksudnya hujah jadi dalil. Kalau dua bola tak boleh, tak akan mengandungi najis, dia akan suci. Kalau tiga bola lebih lagi, ataupun sama lah, paling kurang sama lah, selebih lagi. Dan contohnya macam tu. Okey, boleh. Itu mampu muwafaqah. Itu tuliskan contoh-contohnya. Allah SWT telah berfirman, Allahu Akbar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, dia kebaikan, dia akan melihatnya. Mafhum muwafaqah dia yang bertepatan dengannya apa dia? Kalau dia amalkan sebesar gunung, sebanyak-banyaknya, kebaikan dia akan lihat atau tak lihat? Akan lihatlah. Sikit dah akan dia akan lihat amalan dia, natijah amalan dia. Lebih banyak, lebihlah dia akan dilihat. Baik. Dan misal kedua, misal lagi satu. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Maksudnya, wa man qatala mu'minan khata'an. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang beriman dengan tidak sengaja, khata', hukumnya adalah fatahriru raqabatan mu'minah, hendaklah dia bebaskan hamba saya yang beriman. Kalau dia bunuh dengan sengaja, tak apa-apa eh? Tak sebut kan? Ada yang lain. Dengan sengaja? Ada, kami dah ada. Kalau tak ada? Maknanya ikut mafhum muwafaqah dia, lebih-lebih lagi dia akan kena hukum yang ini. Mungkin lebih lagi lah, tapi yang ini paling kurang. Baik. Dan macam-macam lagi lah boleh kita sebutkan. Ada satu iaitu wa min ahli kitab man intamanu dinaran yu'addihi ilaik, wa min ahli kitab man intamanu qintaran yu'addihi ilaik. Barang siapa, ada sebagian daripada ahli kitab Allah telah kisahkan bahawa jika kita berikan amanah, dia suruh jaga harta yang banyak, dia akan tunaikan kepada kita. Kita berikan muafakah. Kenapa kita cakap muafakah? Sebab hukumnya sama, tak berbeza. Kalau kita berikan 10 sen, 20 sen, dia akan berikan balik tak? Tunaikan sama juga. Tentu-tentu lagi. Tentu lagi. Jadi faham ya, muafakah maknanya hukum dalam lafaz sama dengan hukum yang kita faham. Bukan lafaz terbalik. Baik. Yang saya nak cakap daripada dulu lagi tak ada kesempatan, jadi hari ini alhamdulillah jadi kita sudah faham tentang dua perkara tersebut. Hadis tentang seorang yang bismillahirrahmanirrahim. Anabillah bin Amr bin Al-As qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul la aquman al-layla wa la asuman al-nahar ma'ish. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقب وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يومين وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Jadi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bila kita katakan radhiyallahu anhuma maknanya apa? Dua. Siapa tu yang dua? Allah ridhakan kepada dua orang. Siapa tu? Abdullah dengan bapaknya Amr. Abdullah dengan bapaknya Al-Amr. Kedua-duanya seorang kedua-duanya sahabat. Nabi SAW diberitahu bahwa aku berkata, demi Allah, aku benar-benar akan berpuasa pada siang hari dan benar-benar akan aku solat pada malam harinya selama aku masih hidup. Ini namanya apa? Dia telah bersumpah. Orang yang bersumpah, apa hukumnya? Wajib tak ditunaikan sumpah dia? Wajib kan? Jadi wajib. Kalau dia tidak tunaikan, apa hukumnya? Kena kafarah. Kafara dia apa? Kafara pecahkan sumpah. Hendaklah dia puasa dulu. Merdekakan hamba dulu. Kalau tak boleh baru puasa. Merdekakan hamba puasa 3 hari dan memberi makan orang yang miskin kan, atau 3 orang miskin salah satu masakin, au kiswatuhum ataupun memberi mereka pakaian, au tahriru raqabah. Jadi dia boleh pilih salah satu daripadanya. Ini berbeza, dia boleh pilih salah satu dia boleh buat. Itu Kata ini kafara orang yang pecahkan sumpahnya. Jadi dia telah bersumpah dia akan puasa siang hari sampai dia mati setiap hari. Selama kemisur dia juga telah bersumpah dia akan solat malam setiap malam sampai dia mati. Ini betul-betul ni pada zaman Rasulullah SAW. Jadi macam mana Rasulullah SAW tahu ni? Rasulullah SAW diberitakan. Sebab dia kata, aku Rasulullah SAW diberitahu. Dia telah diberitakan. Dia Rasulullah SAW pun panggil dia. Jadi Rasulullah SAW kalau tahu satu perkara itu tak boleh, dia akan jelaskan sebab dia pembawa wahyu. Ini lagi satu perkara menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mesti akan terangkan apa-apa perkara yang berlaku kalau tak betul. Sebab wahyu tengah turun. Walaupun kalau dia tidak diberitahu oleh sahabat. Atau seperti apa? Seperti Rasulullah SAW tengah salat dengan sahabat memakai slipper kan? Tiba-tiba Rasulullah SAW tanggalkan slipper taruh ke tengah-tengah, ke sebelah, ke tepi sebelah kiri. Rasulullah salat. Siapa yang beritahu? Ataupun kenapa Rasulullah SAW tanggalkan slipper ketika semayang? Sebab ada najis dekat slipper-nya. Siapa yang kasih tahu? Jibril. Menunjukkan apa? Boleh tak bawa najis dekat dalam solat? Tak boleh ya? Tak boleh buat apa? Sampai nak turun wahyu sampai Jibril kasih tahu dalam solat suruh buka suruh tanggalkan najis. Jadi kalau orang siapa kata boleh bawa najis dalam kucing ke apa semuanya, ini dalil menunjukkan tak boleh. Baik. Cuma apa? Kalau ada terkena dan dia tanggalkan, dia tak perlu ulang solat dia teruskan solatnya sahaja. Bukan maknanya boleh teruskan dengan najis, kena buka. Kalau dia boleh, hari tak sungguh dia buka sungguh dia. Kalau ada selendang dia buka selendang dia, tapi dia teruskan. Tapi kalau tak boleh buka, kita nak baju tak boleh hilangkan, macam mana? Boleh berlaku kan? Boleh berlaku. Ada najis. Semayang tak sadar, sekali tak baru sadar, rupanya kena najis dekat lengan ke kat mana. Macam mana nak hilangkan? Tak boleh hilangkan, nak koyakkan. Batalkan semayang tu. Teruskan semayang. Dah kerja belum ni? Kita dah sampai puasa kan. Tahu orang baru nyawak dah. Dah expert dah. Saya boleh jawab apa jawab dia? Batalkan semayang. Apa yang kita belajar, awak belajar. Najis saja tak apa. Bukan kalau boleh tu. Memang kalau boleh dia cuci ke dia buang tu memang sepatutnya. Takkan saya nak cuci. Siapa nak apa ni buat research ke? Ada buku-buku kat rumah minggu depan kasi tahu ya? Ataupun nak jawapan dia sekarang? Research ya? Jawab sekarang semua cepat lah. Riset tu untung lah, dia dapat ilmu. Entah dia silap dia ke. Baik, jawab dia jelas lah. Dia kena batal dengan semayang. Sebab benda tu ada buat najis tidak sah dalam semayang. Kerana hadis yang itu tu Rasulullah SAW boleh tinggal tanggalkan benda yang kena najis tu. Jadi tu menunjukkan Rasulullah buka tu kerana najis tu tidak boleh ada dalam semayang. Kalau boleh keluarkan, memang terus teruskan. Tapi kalau tak boleh, batal. Itu sepatutnya. Allah Alam. Jadi, apa kita tengah cakap ni, bahawa apa saja perkara yang kena mengenai agama, Rasulullah SAW mesti sampaikan. Mesti sampaikan. Sama ada daripada sahabat kasih tahu ataupun daripada wahyu. Waktu apa saja yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, misalnya, waktu kalaulah ada sahabat yang buat maulid misalnya, Rasulullah tak tahu misalnya, tidak boleh. Kalau ada orang sekarang ni bawa hadis dengan sanad, dia ada sahabat buat maulid misalnya lah. Kalau betul pun, kalau betul maknanya ia adalah, kalau betul lah, kalau betul dia lah hujah lah, maknanya boleh buat maulid. Kita tunggulah tu. Kita tunggu dalil tersebut. Sebab apa? Kalau tak boleh, Rasulullah tahu apa Rasulullah tak tahu, mesti akan dikasih tahu. Loh, ini tak boleh. Saya akan terangkan. Sebab tu ulama mengatakan boleh budak kecil jadi imam bagi orang yang dewasa. Sebab ia berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tak kata tak boleh. Rasulullah tak ada kata tak boleh, budak kecil yang belum baligh imamkan orang dewasa. Tetapi ia berlaku di zaman Rasulullah SAW, di kampung jauh. Lepas tu budak tu dah besar, sahabat dah besar, dia ceritakan bahawa aku dulu waktu kecil, aku dijadikan imam. Sebab apa? Sebab aku yang paling banyak hafal Quran kat kampung aku. Perkara itu tentu sekali boleh sebab ia berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kalau tak boleh, ulama mengatakan mesti turun wahyu kata tak boleh, tak sah. Baik, jadi terus lagi kemudian Rasulullah SAW diberitahu, kemudian Rasulullah pun panggil sahabat tersebut. Rasulullah pun bertanya, engkau kan yang berkata seperti itu? Aku menjawab, aku memang mengatakannya demikian demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi engkau. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak sanggup melakukan itu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangunlah. Berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah. Dan berpuasalah 3 hari dari 1 bulan. Jadi kaedah umum dia, puasa-puasa, buka-buka. Jangan terus puasa dan jangan terus buka. Puasa, buka. Ada kala puasa, ada kala buka. Dan solat pun tak sama juga. Ada kala solat, ada kala tidur. Lepas tu Rasulullah tambah lagi, kalau nak puasa, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kerana satu kebaikan bersama dengan 10 kebaikan. Jadi siapa yang puasa 3 bulan, 3 hari dalam sebulan, solat dia telah puasa berapa hari? 30 hari, 3 kali 10, 30 hari. Kalau tiap-tiap bulan dia puasa 3 hari, maknanya dia puasa sepanjang tahun. Maknanya dia puasa setahun penuh. Realitas yang sana. Aku pun berkata, tapi dia tak puas sahabat ni, sebenarnya aku benar-benar sanggup melakukan yang lebih baik daripada itu. Rasulullah SAW menjawab, puasalah 1 hari, kalau betul-betul kamu nak, puasa 1 hari, buka 2 hari. Lepas tu puasa lagi 1 hari, buka 2 hari, dan seterusnya. Dia berkata, aku sanggup melakukan lebih baik daripada itu. Itu pun aku boleh buat. Lebih baik daripada itu. Rasulullah kata, okey, puasa 1 hari dan buka 1 hari. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Yang demikian itu merupakan puasa Daud alaihissalam. Dan ini merupakan puasa yang paling baik. Afdalus siyam. Dia berkata, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih baik dari itu. Maknanya apa? Puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Jadi Rasulullah tak benarkan Nanti masalah dia kita dah tahu apa masalah dia. Macam apa kau hukum puasa sepanjang tahun? InsyaAllah kita sama minggu depan Wafi riwayat la tawm afa qasami Daud alaihissalam syatrat dar sum yauman wa aftir yauman. Dan satu riwayat beliau bersabda, tidak ada puasa di atas puasa saudaraku Daud alaihissalam setengah tahun. Maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Setengah tahun lah. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maknanya dia puasa setengah tahun. Tidak ada lebih daripada itu. 3 suku pun tak boleh. 3 suku pun tak boleh. 2 hari puasa, 1 hari buka pun tak boleh. 1 hari puasa, 1 hari buka. Tidak ada yang afdal daripada tersebut. Jadi kita teruskan pada masalah ni lah. Bolehlah lagi sikit Jadi apakah pendapat-pendapat dalam masalah ni hukum puasa sepanjang tahun? Haram? Tak dibenarkan. Tapi tak nak cakap haram bagus. Betul? Haram. Ada dua pendapat dalam salaf. Dalam ulama ada dua pendapat dalam masalah ini. Bahkan sahabat ada buat juga. Ataupun tabi'in Saya ingat sahabat buat itu dah. Pendapat pertama katakan boleh puasa sepanjang hayat. Bukan tahun lah sepanjang hayat lah. Ia ada pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh puasa sepanjang hayat, maknanya haram lah. Itu ada pendapat Zahiriyah. Kenapa orang yang mengatakan boleh puasa sepanjang hayat tu katakan demikian? Dia mesti nak jawab dari sini. Dia tak haram. ni jelas ni. Tak jelas ke? Tidak ada lebih baik daripada itu. Tak jelas. Tapi satu larangan eh. Dia sebenarnya ada jawapan lain. Siapa agak-agak dapat jawapan yang lain? Fikirkan sikit lah. Saya latih untuk fikirkan dalam hadis, boleh lah. Cuba macam mana ulama belajar apa ni untuk kami dapatkan. Kalau orang itu, nanti kita Ramadan dia sakit daripada belayang. Dia lain hari dia tak ada lagi. Lain hari tak ada hari lagi untuk kodok. Tak ada hari untuk kodok. Nak kodok je lah. Tak boleh, dia nak kodok je. Yang kodok tu dia kodok. Nak kodok. Bukan, tu kan jawapan dia. Kenapa? Jadi ini ada dua, ada masalah, ini masalah penting juga dalam usul fikih, iaitu tentang apakah maksud puasa sepanjang hayat ini. Rasulullah SAW bila kata, bila dia kata dia akan puasa, Allah demi Allah aku akan puasa sepanjang hidupku, Rasulullah jawab apa? Sesungguhnya engkau tidak mampu mengerjakan demikian. Apa dia yang tidak mampu? Puasa dia sepanjang dan adakah ia maksud tidak mampu ke mustahil ke atau macam mana? Tidak mampu dia takkan kuat ke ataupun satu perkara yang mustahil terus? Dua-dua boleh. Ya, ini mustahil seorang tu boleh lakukan demikian. Tapi kalau boleh, ya mustahil lah. Tapi kalau boleh, dari segi hukum adat akal, sepatutnya tak boleh. Yang kedua mengatakan bahawa dia akan berat. Dia boleh, tapi Rasulullah kata, engkau tak boleh buat. Maknanya susah nak buat lah. Orang kata tak boleh buat. Jadi itu bukan, itu menunjukkan larangan dia turun sikit. Dia bukan maknanya awak tak boleh buat, maknanya ini perkara mustahil, tak boleh dilakukan terus. Dalam syariat tak boleh dilakukan. Ataupun dia maksudkan dari segi bahasa, awak tidak akan mampu lakukan. Itu pertama. Dan kedua dalam masalah usul fikir tentang puasa yang dimaksudkan dalam sini sepanjang tahun ni, adakah dimaksudkan puasa dengan hari raya sekali ke? Ataupun puasa semuanya melainkan hari-hari yang diharamkan kita puasa? Itu hari raya, dua hari raya dengan hari tashrik. Barang siapa mengatakan yang dimaksudkan puasa dekat sini adalah, yang tak boleh ni adalah puasa sepanjang tahun, Dia sumpah apa? Tak nak puasa sepanjang tahun. Dia nak akan puasa sepanjang tahun. Maknanya termasuk hari raya semuanya. Jadi kalau dia puasa, tapi waktu hari raya dia tak puasa, dia buka, dia tak langgar sumpah dia ataupun tak masuk dalam larangan. Itu pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Adakah ia maksudnya puasa yang dikatakan puasa syar'i? Kerana syarak tak ada iktibar kan? Tak ada iktiraf puasa hari raya. Itu tak kira. Ataupun dimasukkan dari segi bahasa, yang ini semua sekali. Jadi itu dua pendapat. Jadi siapa mengatakan demikian, barang siapa yang puasa hari raya sekali memanglah haram. Tapi kalau ada puasa semua sekali melainkan raya, maka boleh. Boleh sebabnya dalam hadis, kerana Rasulullah SAW berkata, puasalah 3 hari dalam sebulan, kerana satu puasa tu, satu kebaikan tu digandakan 10 kali sepertinya. Dan Rasul terangkan barang fawazalika siyamu salah, iaitu itu adalah puasa sepanjang tahun. Barang saya puasa 3 hari, puasa sepanjang tahun. Jadi bermaknanya digalakkan kita puasa 3 hari untuk dapat apa? Pahala puasa sepanjang tahun. Jadi boleh tidak puasa sepanjang tahun? Boleh lah. Rasulullah suruh kita puasa 3 hari sebab untuk dapat pahala puasa sepanjang tahun. Kalau puasa sepanjang tahun tak boleh, kenapa kita nak puasa 3 kali supaya dapat pahala sepanjang tahun? Itu ujian mereka. Tapi dijawab oleh pendapat kedua, dia katakan beza, yang ini puasa betul-betul sepanjang tahun, yang ini pahala sepanjang tahun. Tak sama. Tak sama. Jadi insyaAllah yang lebih tepat adalah apa yang dikatakan oleh penulis ni, iaitu nombor 5 muka surat 433, kemakruhan puasa secara terus menerus kerana hal itu bertentangan dengan sabda beliau berpuasalah dan berbukalah. Begitu pula sabda beliau, tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus. Dikatakan makruh. Sebab ramai tabi'in, ulama-ulama puasa terus menerus. Melainkan yakni hari raya. Haram pun kita katakan dia ada hujah jugalah. Tapi seperti yang kita cakap tu, bahawa larangannya tidak berapa keras lah. Larangannya tidak berapa kuat. Sekarang masalah kedua, apakah hukum sembahyang malam terus menerus? Sebab Rasulullah pun larang kan. Apa hukumnya? Ada tak ulama kata haram sembahyang waktu malam terus menerus? Ada tak? Ha? Ada tak? Rasulullah sendiri buat. Jadi kalau kita kata cakap apa ni semayang malam boleh terus menerus, patutnya puasa setahun terus menerus boleh. Itu lagi satu dalil. Semayang malam terus menerus boleh. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai orang yang muslimat, bangunlah, dirikan malam sebahagian daripadanya. Nisfahu, separuhnya. Awin kus minu kalla, sedikit daripada separuh. Aw zid alih, ataupun tambah. Ini tak ditetapkan berapa banyak. Dan telah sabit dari Rasulullah SAW, apabila datang 10 malam terakhir, Rasulullah SAW akan terus sampai sampai besoknya, sampai subuh. Dan sebenarnya tidak ada pun ulama yang katakan tidak boleh. Cuma kalau terus menerus, terus-menerus betul-betul tu memanglah Tapi untuk sebagian malam kita lakukan, insyaAllah tak ada apa-apa. Seperti dalam bulan-bulan Ramadan. Wallahu'alam. Sebab orang tu tak boleh tidur, tapi tak ada tidur solat. Tak ada tidur solat. Sebab tu dia nak rasa dia mengajar apa ni, dia nak perlukan ibadat lah, apa semuanya. Kita larang dia solat ke? Sebenarnya tidak lah. Cuma kita pun tak kesi dia terus-menerus. Baik, insyaAllah tak ada soalan lagi. Fadilatnya Ramadan tu, kamu akan meminta berdoa kepada Rasulullah supaya sepanjang tahun tu Ramadan, jangan habiskan Ramadan tu, sepanjang tahun Ramadan tu. Mungkin bukan pasal kelah, pasal rahmat Allah dan pahala-pahala yang diturunkan di pada bulan Ramadan lah. Itulah, tak ada dalil bahawa digalakkan kita puasa sepanjang tahun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang kalau kita nak katakan digalakkan puasa sepanjang tahun pun tak boleh, dah tentu punya. Kita faham bahawa belajar fikih ini menarik. Menariknya bahawa kita tidak